pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 13 April 2016 dibacakan oleh Maimun dari Kansyah Ardiansyah. Dua siswa ditangkap karena terlibat penculikan warga Lam Tuba. Muklis AB tegaskan PA dan KPA di Aceh masih solid. Tiga rumah panggung dan semi permanen di Stui hangus terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, personil tim Opsnal dari Satuan Reskrim dan Intelkam Polres Aceh Besar meringkus 6 penculik Zulfadli alias Gamcut, 20 tahun, warga Lam Pantik, Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Slimum, Aceh Besar, Senin kemarin. Dari 6 penculik itu, 2 diantaranya merupakan siswa dari 2 SMA di kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfud mengatakan, kasus ini terungkap saat para pelaku meminta tebusan 6 juta setengah dari keluarga korban bila ingin melihat Zulfadli pulang dengan selamat. Merasa terancam, keluarga korban pun langsung melaporkan kasus penculikan itu ke polisi. Saat keluarga korban mengantar uang tebusan kepada pelaku di kawasan Surin, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, polisi langsung menghadang dua pelaku yakni Azhari Saputra dan Adi Saputra. Setelah dilakukan pengembangan, polisi meringkus 4 tersangka lagi, yaitu Murdian Syah dan Zakaria, serta 2 siswa SMA berinisial JI dan WI. AKP Mahfud menyebutkan, penculikan Zulfadil didalangi oleh Azhari Saputra, warga Surin. Permasalahannya antara abang korban dan pelaku Azhari memiliki persoalan utang piutang karena tidak menemukan abang korban sehingga adiknya Zulfadil yang diculik. Selama disekap, korban mengaku dipukuli oleh pelaku dan tidak diberi makan. Sudarlun, juru bicara Komite Peralihan Aceh KPA Pusat Muklis AB angkat bicara soal pernyataan Zakaria Saman alias Apakarya terkait dinamika yang terjadi di internal Partai Aceh dalam beberapa hari terakhir. Muklis AB menegaskan saat ini PA beserta KPA Bansigom Aceh masih sangat solid. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Atas nama pimpinan dan jajaran KPA, Muklis AB meminta Apakarya untuk tidak asal bicara apapun terkait urusan di internal PA, karena Zakaria Saman sudah di luar garis perjuangan partai lokal yang didirikan oleh mantan Gerakan Aceh Merdeka itu. Bukan hanya kepada Apakarya, Muklis AB juga menyorot sikap Zaini Abdullah selaku Tuhaput PA yang memaksa diri untuk maju kembali sebagai calon gubernur Aceh melalui jalur independen pada Pilkada 2017. Menurut Muklis AB, sikap Apakarya dan Zaini sebenarnya menjadi pemicu perpecahan di internal partai. Keinginan keduanya untuk maju lagi sebagai gubernur adalah hanya keinginan untuk meraih kekuasaan semata. Juru bicara KPA Pusat ini juga mengimbau semua anggota KPA dan PA di seluruh Aceh untuk mengantisipasi semua gangguan eksternal untuk memecah belah PA menjelang Pilkada 2017. Sudarlun, 3 unit rumah panggung dan semi permanen di Lorong Sibayak, Gampung Stui, Banda Aceh hangus terbakar Selasa siang. Selain itu, 1 unit mobil yang diparkir di depan salah satu rumah juga ikut terbakar. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Rumah yang terbakar itu yakni rumah panggung milik Ridwan, serta 2 rumah semi permanen milik Sinten, Manalu, dan M. Amin. Rumah milik Ridwan yang selama ini dijadikan tempat kos sehingga terdapat 4 keluarga lain yang menempati rumah tersebut. Berdasarkan pendataan oleh petugas Tagana, terdapat 7 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran dengan jumlah korban sebanyak 23 jiwa. Mobil Suzuki Carry milik M. Amin juga ikut terbakar. Sebab saat kejadian, mobil itu terparkir di garasi depan rumah. Informasi dihimpun, api berawal dari rumah Ridwan yang berkonstruksi kayu. Saat itu seorang penghuni rumah, Mariana, melihat api muncul pada bagian atap salah satu kamar. Ia pun langsung keluar meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, api menjalar ke rumah M. Amin yang berada di sebelah kiri dan rumah Sinten Manalu yang berada di belakang. Api baru berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sudarlun Mustafa, 48 tahun, mantan bendahara Desa Paya Barat, Kecamatan Pedada Biren, mengaku dipukul oleh keci desanya Azhari M. Tayyib. Pemukulan terjadi Minggu 27 Maret lalu. Korban mengaku sudah melaporkan kasus itu ke Polsek Pedada. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Menurut Mustafa, pemukulan terjadi karena dirinya menolak ajakan keci memotong uang pembangunan menasah sebesar 10 juta rupiah. Akibat pemukulan itu, Mustafa mengalami luka lecet di siku dan bengkak di kepala. Mustafa mengaku sudah melaporkan kasus itu ke Polsek Pedada, namun Polsek meminta kasus ini diselesaikan secara damai di tingkat desa. Sementara itu, Kesi Paya Barat Azhari Taib mengaku dirinya memukul Mustafa karena kesal lantaran Mustafa memakinya di depan warga di sebuah warung di desanya. Azhari membantah keterangan Mustafa yang menuduh dirinya mengajak memotong uang pembangunan menasah. Bahkan Azhari siap menyelesaikan masalah tersebut baik secara hukum maupun secara damai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Nasrullah, 30 tahun, pria asal Menasah Blang, Kecamatan Kota Juang Biren, Selasa pagi ditemukan tewas di sungai Desa Sabit, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Korban tenggelam saat berenang di sungai tersebut Senin sore. Dari Aceh Jaya, Saadul Bahri melaporkan. Kapolsek Jaya Ibtu Hamdan mengatakan, peristiwa itu berawal ketika Nasrullah tidak sabar menunggu datangnya speedboat untuk menyeberang sungai bersama teman-temannya pada Senin sore. Korban pun nekat menyeberang sungai dengan cara berenang. Namun naas, setiba di tengah sungai, Nasrullah pun hilang. Diduga korban kehabisan tenaga saat melawan arus sungai, sehingga hilang terseret arus dan tenggelam. Pencarian korban melibatkan tim SAR, Polsek Koramil Rapi Lamno dan masyarakat Gampung, Panti Cermen dan Sabut. Korban baru ditemukan pada Selasa pagi sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, jenazah korban sudah terapung di pinggir sungai. Setelah dievakuasi ke Puskesmas Lamno, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dikebumikan di kampung asalnya di Biren. Sudarlun, 5 maling yang merupakan spesialis pembobol toko di Kompleks Terminal Terpadu Subur Salam berhasil dibekuk aparat kepolisian Simpang Kiri Selasa kemarin. Kelimanya ditangkap secara terpisah di rumah mereka masing-masing. Dari Subur Salam, Khalidin melaporkan. Kapolsek Simpang Kiri AKP Dedi Kurniawan mengatakan kelima tersangka melakukan pencurian di toko milik Jumangin, 35 tahun, pedagang sembako di kawasan Kompleks Terminal Terpadu Subur Salam. Setelah kejadian itu, korban langsung melaporkan kepada polisi. 48 jam setelah menerima laporan dari korban, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil meringkus kelima tersangka di rumahnya masing-masing. Lima tersangka pencurian toko berinisial BS, 23 tahun asal Desa Subur Salam Utara, BI, 23 tahun, HS, 21 tahun, dan TT, 21 tahun. Ketiganya warga Desa Subur Salam Timur, serta YS alias Buyung, 21 tahun, warga Desa Subur Salam Utara. Bersama pelaku, turut diamankan barang bukti berupa beras hasil curian sebanyak 20 karung. Barang bukti tersebut ditemukan pada tempat penyimpanan di semak-semak, namun sebagian hasil jarahan pelaku telah dijual kepada seseorang penadah yang kini masih diburu oleh polisi. Sudarlun, mantan kesik Desa Celala, Kecamatan Celala, Aceh Tengah, Umardi bin M. Yusuf, 42 tahun, menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali karena terbukti melakukan jarimah zina kemarin. Demikian juga dengan pasangan non-muhrimnya, Fatimah binti Umar, 30 tahun, yang juga mendapat hukuman cambuk 100 kali. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Eksekusi cambuk yang dilakukan Kejaksaan Negeri Takengon berlangsung di halaman gedung olah seni kota Takengon dengan 5 orang terpidana. Selain Umardi dengan pasangan non-muhrimnya, terdapat salah seorang warga non-muslim yang terlibat kasus penjualan minuman keras dan 2 orang pasangan khalwat. Mantan geci desa Celala, Umardi bin Yusuf, dicambuk sebanyak 100 kali karena terbukti melakukan zina dengan pasangannya Fatimah binti Umar 30 tahun yang juga mendapat 100 kali cambukan. Kedua terpidana ini dikenakan sanksi pasal 33 ayat 1, junto pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Berbeda dengan 2 orang terpidana mesum lainnya, Sarwan 19 tahun warga Simpang Kelaping Kecamatan Pengasingan dan pasangan non-muhrimnya, Nadia Sofia binti Warisi 26 tahun warga Kuyun Kuken Kecamatan Celala yang difonis 9 kali cambuk. Namun keduanya hanya menjalani hukuman sebanyak 3 kali setelah dipotong masa tahanan. Hukuman cambuk para pelanggar syariat Islam tersebut selain disaksikan sejumlah anggota Forkopimda juga ditonton oleh ratusan warga kota Takengon. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 13 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.